Kita masih pada bab yang ke-41. Bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Penutup pada ayat yang ke-22 dalam surah Al-Baqarah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid dalam menjelaskan tentang makna andada, yang beliau mengambil penafsiran dari para salafunas salih, baik dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum maupun dari murid-muridnya, yaitu dari para tabi'in. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan hadis yang panjang. Mudah-mudahan malam ini bisa selesai kita baca satu hadis yang panjang. Baca saja, bukan menghafal. Biasanya saya cuma hafal panjang hadisnya. Nah. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa dzakara hadisan fi makna hadhil ayatil karimah, dan menyebutkan suatu hadis dalam menjelaskan makna ayat yang mulia ini. Wa huwa ma fi musnad al-imam Ahmad. Hadis ini disebutkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Anil Haris al-Ash'ari. Dari Al-Haris al-Ash'ari. Ini mengkisahkan tentang dua Nabi Allah, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Annanna alaihi masalam. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal. Atau annan Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qal. Bahwasanya Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, walaupun ini kisah umat terdahulu, apabila yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW, maka ini namanya hadis. Hadis tentang kisah umat-umat terdahulu. Adapun kisah-kisah umat terdahulu, apabila yang menyampaikan dari ahlul kitab, yang mereka mengambil dari kitab-kitab mereka, lalu disampaikan kepada para sahabat atau para tabi'in, maka ini dikenal dengan kisah Israiliyat. Ini dibedakan. Kalau kisah Israiliyat adalah kisah-kisah umat-umat terdahulu yang dikisahkan oleh ahlul kitab kepada kaum muslimin. Adapun kisah-kisah terdahulu yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk hadis, bukan kisah Isra'iliyat. Sebagaimana kisah umat-umat terdahulu yang dikisahkan dalam Al-Quran, maka itu ayat Al-Quran. Seperti kisah Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran, kisah Ashabul Kahfi dan yang lainnya. Begitu juga kisah yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua. Ini kisah umat terdahulu. Tapi ini yang menyampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu namanya hadis, bukan kisah Isra'iliyat. Walaupun temanya, kandungan maknanya sama mengkisahkan umat-umat terdahulu. Karena ini yang menyampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini namanya hadis. Walaupun mengkisahkan umat terdahulu. Inna Allah amara Yahya ibna Zakaria alaihi salam bihamsi kalimat. Sesungguhnya Allah memerintah nabinya, yaitu Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam, memerintah lima kalimat. Kalimat ini maknanya kalam, kalimat dalam bahasa Indonesia. Walaupun kalimah yang jamaknya kalimat, ini dalam bahasa Arab namanya kata. Tapi di sini kalimah bimakna kalam, atau kalimah bimakna kalimat dalam bahasa Indonesia. Lima kalimat. Ayya'mala bihinna, agar beliau mengamalkannya. Ma'waya'mura Bani Israel ayya'malu bihinna, dan juga agar Nabi Yahya alaihissalam ini memerintah Bani Israel untuk mengamalkannya. Nah, ini faedah penting di sini. Allah memerintah Nabi Yahya lima kalimah agar mengamalkan. Setelah mengamalkan, diperintah untuk mendakwahkan. Nah, ini. Jadi setelah berilmu, beramal, berdakwah, ini jalannya para nabi. Wa annahu kana yubti'u biha. Nah, Nabi Yahya ini hampir-hampir agak lambat menyampaikannya. Enggak segera disampaikan kepada Bani Israel perintah ini. Faqala lahu Isa alaihi salam, maka Isa alaihi salam berkata kepada Yahya. Ini satu zaman. Di antara faedah yang bisa kita ambil, kadang-kadang satu zaman ada dua nabi yang sama-sama berdakwah, seperti Yahya dan Isa. Seperti Musa dan Harun. Kalau Isa bin Maryam, kalau Yahya bin Zakaria. Maryam bin Imran, bintu Imran, afwan, bintu Imran. Nah. Yang ketiga itu dipelihara oleh Zakaria. Faqala wa Isa alaihi salam. Maka berkata Isa alaihi salam, innaka qad umilta bi khamsi kalimat an ta'mala bihinna wa ta'muru bani Israil ayya'malu bihinna. Kamu telah diperintah 5 kalimat agar kamu mengamalkannya dan agar kamu memerintah Bani Israel untuk mengamalkannya. Nah, lalu kata Isa, imma antuballighun imma antuballighuhunna wa imma an uballighuhunna. Kata Isa, apakah kamu yang akan menyampaikan 5 kalimat ini atau aku yang akan menyampaikan? Nah, karena dilihat kok enggak segera disampaikan ini. Hampir-hampir kok enggak segera disampaikan. Akhirnya Isa mengatakan kepada Yahya, kamu telah diperintah 5 perkara, 5 kalimat agar mengamalkan dan akan memerintah Bani Israel. Sekarang saya akan menyampaikan kepada kamu, bahasa kitanya. Ini kata Isa. Faqal, maka Yahya mengatakan, ya akhi, ya saudaraku, inni akhsha in sabaktani an u'adzaba au ayyuk safabi. Saya takut kalau kamu mendahului saya menyampaikan ini, aku akan disiksa dan akan ditenggelamkan. Ini coba, apa faedah yang bisa kita ambil? Meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bisa akan mendapatkan azab. Ini yang meninggalkan al-ma'ruf nahi mungkar. Karena meninggalkan al-ma'ruf nahi mungkar menjadi sebab munculnya fitnah, munculnya musibah. Ini ya ikhwan, kalau sudah ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang muncul adalah musibah, fitnah. Maka Nabi Yahya mengatakan, kalau kamu menuduh saya, khawatir saya disiksa ini, saya ditenggelamkan ke bumi. Ini takutnya Nabi Allah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka hendaknya para talabah, talabal ilm, penuntut ilmu, setelah mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu, semangat menyebarkan ilmu. Dillah, karena Allah. Untuk mengangkat kejahilan di tengah-tengah manusia. Untuk menahan musibah. Ya. Kalau adanya amar ma'ruf mungkar akan tertahan musibah insya Allah. Tapi kalau didiamkan semuanya, mendiamkan kemaksiatan, didiamkan, gak ada yang menegur lagi, gak ada yang mengingatkan, apa yang terjadi? Musibah. Gimana? Semuanya sudah masa bodoh. Nah ini. Apa yang terjadi? Kerusakan demi kerusakan yang terjadi. Enggak ada lagi orang yang mengingatkan, enggak ada orang yang memerintah kebaikan, enggak ada orang yang melarang kemaksiatan, kemungkaran. Apa yang terjadi? Musibah. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar aja sudah menjadi sebab munculnya musibah, adab. Apalagi menentangnya. Menentang amar ma'ruf mungkar. Menentang orang mengajak kebaikan ditentang, orang melarang kemungkaran dimusuhi. Musibah. Semangat amar nahi mungkar yang ini termasuk prinsip loh. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah termasuk prinsip akidah ahlu sunnah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mulai diabaikan, mulai ditinggalkan. Apalagi sudah ma'ruf dan mungkar sudah samar. Ma'ruf adalah orang-orang yang bersama dirinya. Kalau sudah tidak bersama dirinya, mungkar. Nah ini yang sudah musibah. Ya. Nah, kalau bersama dirinya ma'ruf semua, enggak ada yang diingkari. Walaupun jelas-jelas kemungkaran, walaupun jelas-jelas penyimpangan, walaupun jelas-jelas maksiat, bersama dirinya enggak diingkari. Ah, jangan itu orang kita lagi, punya orang lagi. Ngaku punya orang, teman. Yang punya itu Allah, manusia itu kok orang kita, antum orang kita. Umpamanya. Mungkar kalau tidak bersamanya. Mungkar. Dia orang sebelah, sebelah kanan dan kiri. Allah bestan. Bagaimana akan terjadi amar ma'ruf mungkar kalau sudah seperti itu cara berpikirnya? Nah ini. Adapun ma'ruf, ma'ruf sesuai dengan syariat Al-Quran dan Sunnah, itu ma'ruf. Mungkar, itu juga apa yang dikatakan mungkar dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu mungkar. Walaupun ada pada orang yang paling dekat dengan kita, walaupun ada pada orang yang dengan teman kita, kalau itu mungkar, mungkar, ingkari. Sekarang muncul manusia-manusia yang Allahul Musta'an mengabaikan prinsip ini. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini prinsip ahli sunnah. Coba Nabi Yahya khawatir didahului oleh saudaranya Isa, langsung mengatakan, kalau kamu mendahului saya menyampaikan ini, takut saya diazab oleh Allah dan ditenggelamkan di muka bumi, di dalam bumi. Ini. Maka ini menunjukkan bersegeralah kita ingkari kemungkaran. Walaupun orang yang ada pada orang yang dekat dengan kita, ingkari, bukan ingkari. Itu mungkar. Itu enggak benar yang semacam itu. Ma'ruf dan mungkar bukan kepentingan ya ikhwan. Ma'ruf dan mungkar bukan karena bersamanya atau tidak bersamanya, bukan ya iman. Maka kadang-kadang terjadi, wa'iyadubillah, kemarin memerintah sesuatu, sekarang mengingkarinya. Karena apa? Enggak jelas ma'ruf dan mungkarnya. Ada seorang dai Allahul Musta'an, dia melakukan berbagai macam perbuatan yang menyebabkan berpecahnya salafiyun. Sekarang baru mengatakan menyesal, apa? Bukan menyesal, prihatin katanya. Seolah orang lain yang melakukan bukan dirinya. Allahul Musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Ini penting. Bahwasanya meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bisa mendatangkan musibah, bencana. Qala, kita lanjutkan. Maka berkata wa jama'a Yahya ibnu Zakaria Bani Israel fi Baitil Maqdis. Lalu Yahya, Nabi Allah Yahya bin Zakaria, mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? santri, di mana Baitul Maqdis? Lihat dulu, di mana Baitul Maqdis? Di Tenggarong atau Samarinda? Di Jawa, di Sumatera? Iya sih. Di mana Baitul Maqdis? Di mana? Di mana? Masya Allah, barakallahu fiik. Mana hadiahnya ini? Di Palestina, masya Allah, ini baru santri, sudah bisa jawab. Di mana tadi? Palestina, masya Allah, barakallahu fiik. Di Palestina, Baitul Maqdis. Hatta imtala al masjid. Sampai penuhlah masjid. Fa'u wa qa'ida ala surafi. Maka Yahya itu duduk di tempat yang agak tinggi. Dipersilakan duduk maksudnya. Didudukkan. Duduk di tempat yang tinggi. Wa hamidallah. Wa asna alaih. Maka Yahya memuji Allah, menyanjung Allah, bertahmid. Summa qal, kemudian menyampaikannya. Innallah amaroni bihamsi kalimat an a'mala bihinna murakum anta malu bihinna. Kata Yahya sampaikan kepada Bani Israel ini, langsung menyampaikan ini Yahya, takut dapat azab. Sesungguhnya Allah telah memerintah aku 5 kalimat, 5 hal. Dan agar aku mengamalkannya. Dan aku memerintah kalian agar mengamalkannya juga. Ini sini diambil faedah ya ikhwan, bahwasannya para nabi adalah hanya mubaligh, menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi bukan membuat syariat, tapi hanya menyampaikan syariat, menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ulahunna, sebagian cetakan awaluhuma ya. Dapatum apa? Ula pak, ula juga. Ulahunna anta budullah wala tusriku bihi syai'a. Nah ini. Yang pertama, agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Tauhid. Ini dakwah pertama, tauhid. Dan ini dakwah para nabi. Fa inna masalah dzalik kama si rajulin istara abdan min khalisi malihi bidhahabin wa waraqin wa ja'ala ya'malu yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidihi wa ayyukum yasurruhu ayyakuna abduhu kadzalik. Wa inna Allah khalaqakum wa razaqakum wa budu wa la tusriku bi syai'a. Maka sungguhnya perumpamaan hal itu, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, perumpamaannya seperti seorang membeli budak murni dari hartanya dia beli, emas dan uang untuk beli budak. Maka mulailah budak ini beramal, bekerja, lalu hasilnya diberikan orang lain, bukan tuannya. Ini ada seorang beli budak ya, dari murni hartanya, emas dan uang, beli budak. Setelah itu budaknya bekerja, dapat hasil, malah dikasihkan orang lain. Siapa di antara kalian yang senang memilih budak seperti itu? Ada enggak di sini? Ada enggak? Ada enggak? Yang punya budak seperti itu, sudah beli mahal-mahal dari uangnya, setelah kerja dikasihkan kepada orang lain hasilnya. Ada yang senang punya budak seperti itu? Hah? Ada? Nah, ini digambarkan. Innallah khalaqakum. Nah ini, ingin mencontohkan. Tamsil. Naam. Sesungguhnya Allah menciptakan kalian, wa razaqakum, dan merizki kepada kalian. Fa'buduh, maka beribadalah kepadanya. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan sesuatu dengannya. Allah menciptakan kita, Allah merizki pada kita, lalu kita beribadah kepada Allah. Ini seperti budak tadi. Kita kan budak Abdullah, budaknya Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberi rezeki pada kita? Allah. Lalu kita ketika beramal ibadah, bukan kepada Allah, bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Ini seperti budak tadi. Tuanya beli mahal-mahal, setelah dapat dia bekerja, dapat hasil, dikasihkan tetangganya umpamanya. Nah, orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah diperumpamakan seperti budak tadi. Mereka beramal kerja bukan untuk tuanya tapi untuk orang lain. Ini permisalan yang masya Allah ini. Darbul amsal. Apa di antara faedah permisalan, membuat permisalan dari perkara yang abstrak, yang maknawi, dipermisalkan dengan perkara yang konkret, yang hissi. Apa jenis faedahnya? Takribul faham, mudah memahami. Kalau yang digambarkan seperti orang beli budak, harga mahal, setelah dibeli dia bekerja, hasilnya untuk orang lain. Orang paham semua sudah. Jelek sudah budak itu. Iya benda. Khianat sudah. Orang-orang musyrik itu khianat kepada Allah. Kenapa? Mereka diciptakan oleh Allah, dipenuhi semua kebutuhan di muka bumi ini oleh Allah. Kesehatannya Allah yang memberikan. Kepinterannya Allah yang memberikan. Kekayaannya Allah yang memberikan. Setelah itu mereka beribadah untuk selain Allah. Yaitu dipermasalahkan seperti budak tadi yang khianat kepada tuannya, Allah Al-Musta'an. Maka hendaknya kita mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Lebih khianat lagi zahirnya ibadah. Nah ini, zahirnya ibadah tapi tujuannya bukan untuk ibadah kepada Allah. Wala'iyadu billah. Yang kedua, afan ya, mungkin agak lama ini ya, karena sebentar ini Ramadan, khawatir enggak kena lagi. Masih dapat waktu enggak ini? Wa amurukum bisholah, ini sekarang. Dan saya memerintah kalian sholat. Bi anna Allah yansabu wajhahu li wajhi abdihi malam yaltafit fa idza sallaitum fala taltafitu. Yang kedua, saya perintahkan kalian salat karena Allah, afan aja ini ya terjemahannya ya, karena ini berkenaan Allah, tapi jangan seperti kita kalau terjemahnya meletakkan sih, menghadapkan gitu aja ya. Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya. Maksudnya Allah di depan hambanya ketika sholat gitu aja. Malam yaltafit, selagi hambanya tidak noleh, tolah-toleh maksudnya, tidak nolah, tolah-toleh. Allah di depan dia. Ini ketika hambanya sholat, Allah di depan hambanya, atau wajah Allah di depan wajah hambanya. Tapi ini sesuai dengan keagungan Allah, jangan disamakan dengan makhluk. Fa idza sallaitum, apabila kalian salat maka jangan noleh. Ini khusyuk. Wa amrukum bisyam. Ya, dan yang ketiga ini, saya perintahkan kepada kalian siam, berpuasa. Di sini juga diambil bahwasanya syariat sholat sudah ada pada zaman Nabi sebelumnya. Syariat siam sudah ada pada Nabi sebelumnya. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah ini. Sekarang perumpamaan puasa ini. Fa inna masala dzalik kama sali rajulin mahu surratu miskin fi isabatin kulluhum yajidu rihan miski. Perumpamaan orang yang berpuasa ini seperti orang yang memiliki minyak misik yang beraroma. Orang yang dia memiliki aroma minyak misik. Di tengah-tengah kumpulan manusia, semuanya mencium harumnya misik. Ini keadaan orang yang berpuasa. Digambarkan seperti itu. Ada orang pakai minyak misik, seluruh ini tercium semua. Kira-kira apa ya? Kalau saya pakai itu, semuanya mencium. Ih, Masya Allah Ustaz, harumnya. Gitu kan? Ya enggak? Nah, ini orang yang berpuasa seperti itu keadaannya. Harum. Bahkan dalam hadis Rasul, lebih harum daripada minyak misik. Mulut, bau mulutnya. Di sisi Allah tentunya. Dan insya Allah sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk memasuki bulan Ramadan dan diberi kesempatan untuk banyak beramal saleh. Fa inna hulufa famis saim. Nah, ini atyabu indallahi min rihil misk. Dan sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misik. Yang keempat, wa amurukum bisadaqah. Saya perintah balikan sadaqah. Enam. Sadaqah juga bermakna zakat terkadang. Enam. Tapi ini sadaqah bisa lebih umum. Wa inna masala dzalika masal rajulin asarahu al-adu wa saddu yadayhi ila unuqihi wa qaddamuhu liyadribu unuqahu fa qala lahum hal lakum an taftadi nafsi minkum. Faja'ala yaftadi nafsahu bil qalil wal kasir hatta fakka nafsahu. Perumpamaan orang yang bersedekah ini seperti seorang yang ditawan musuh. Lalu musuh itu ngikat kedua tangannya ke lehernya. Gini mungkin. Diikat. Biasanya kalau orang kan ke belakang ya, ini kan, ini ke lehernya, mungkin zaman dulu di sini mungkin. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, wa qaddamuhu dan diajukan untuk dipenggal lehernya, dibawa ke tempat eksekusi. Faqala lahum, orang ini yang ditawan musuh yang mau dieksekusi ini sudah diikat kedua tangannya, mengatakan hal lakum an aftadiya nafsi minkum, apakah kalian mau saya akan menebus diriku untuk kalian. Nah, ingin nebus ini orang ini yang sudah dibawa ke tempat eksekusi yang akan dipenggal lehernya. Oh, ini masih mengatakan maukah kalian saya nebus hukuman saya ini. Maka mulailah dia menebus dirinya dengan sedikit dan banyak sampai bebas hak dirinya. Orang sedekah ya ikhwan. Nah, ini coba. Rezeki dari Allah. Apabila sedekah ikhlas itu seperti orang menebus. Dicontohkan seperti itu. Sedikit-sedikit. Sodako semampunya. Nah, ini sebentar lagi datang bulan Ramadan, bulan penuh dengan berkah. Rasulullah SAW orang yang paling dermawan di bulan Ramadan, lebih dermawan lagi. Dan orang yang bersedekah seperti orang yang menebus dirinya. Bersedekah. Terkhusus lagi sedekah yang wajib kepada tanggungan kita, anak dan istri. Ini lebih afdol. Di bulan Ramadan lagi. Berinfak ikhlas karena Allah. Memberikan makanan yang enak untuk anak istri, buka puasa, besar pahalanya. Itu wajib. Masih punya kelebihan, sedekah yang mustahab. Enam. Pada yang lainnya. Ini rahmat dari Allah. Yang keempat, yang kelima, wa amurukum bizikrillah ta'ala katsira. Yang kelima, saya perintahkan kalian zikrullah banyak-banyak zikir pada Allah. Seperti apa zikrullah? Ini diceritakan di sini. Wa inna masala dzalika kama sayrajulin talabahul aduwu siraan fi asarihi wa atah hisnan hosinan wa tahassana fi wa innal abda ahsanu ma yakunu minas syaitan idza kana fi dzikrillah. Saya perintahkan pada kalian zikrullah, banyak zikir. Karena perumpamaan orang yang berzikir, ya ini, orang yang banyak berzikir itu seperti orang yang dikejar musuh. Musuhnya lebih cepat. Jaraknya jauh, 5 kilo. Yang ngejar lebih cepat berakhir dengan apa? Hei, ini coba main matematik ini. Jarak 5 kilo, yang ngejar lebih cepat daripada yang dikejar, berakhir dengan apa? Ada yang bisa jawab? Cerdas cermat. Berakhir dengan ketangkap. Jarak 5 meter yang dikejar lebih cepat daripada yang ya apa yang dikejar lebih cepat daripada yang mengejar berakhir dengan apa? Hilang. Ini main logika matematik. Ya Bandar. 5 meter saja jaraknya kejar, tapi yang dikejar lebih cepat larinya. Berakhir dengan apa? Hilang jejaknya. Iya benar? Ini. Orang yang berzikir seperti orang yang dikejar musuh. Musuhnya sirongan, cepat. Berakhir dengan apa? Ketangkap kan? Alhamdulillah di sini. Ternyata di sini lain ceritanya. Lalu dia mendapatkan benteng yang kokoh. Ini. Antum tadi enggak jawab masalahnya. Lebih cepat kecuali kan gitu. Kalau dapat benteng yang kokoh. Nah, ini. Kurang pintar sedikit. Nah, ini. Musuhnya lebih cepat. Nah, iya kan? Mestinya ketangkap ini. Tapi alhamdulillah menemukan benteng yang kokoh. Hisnul Hasin. Lalu dia bersembunyi di benteng. Nah, ini bersembunyi di benteng atau dia masuk di benteng. Nah, seorang hamba lebih kokoh lagi bentengnya dari gangguan setan. Ini man. Wa innal abda asanu ma yakunu minasyaiton. Sesungguhnya hamba lebih kokoh lagi bentengnya dari gangguan setan, idza kana fi dzikrillah, jika dia itu fi dzikrillah, dalam zikir kepada Allah. Ini keutamaan zikrullah ya ikhwan. Amalan yang paling ringan sudah zikrullah. Tanpa model, tanpa modal harta, amalan fisik yang paling ringan hanya lisan dan hati, tapi faedahnya besar. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Afan, sampai ini dulu aja, 5. Masih ada lanjutannya sebetulnya tentang hadisnya Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ridho kita selesaikan malam ini? Kan sudah libur pelajaran. Iya kan? Nganggur semua kan? Ada pelajaran kan habis sisa? Ada enggak habis sisa? Enggak ada kan juga? Nah, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali saya panjang malam ini. Wa ana amurukum bi khamsin. Rasulullah mengatakan, dan bersabda Rasulullah SAW, dan saya perintahkan kepada kalian 5 berkala. Allahu amaruni bihinna. Allah memerintah aku 5 perkara ini. Al-jama'ah. Yang pertama al-jama'ah. Bersatu. Jama'ah ada 2 ya ikhwan. Jama'ah fi abdan. Fi din maksudnya. Bersatu di atas agama. Yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini berjamaah dalam agama. Fi adyan, afwan, bukan abdan. Fi adyan, afwan, dari din. Yang kedua, jamaah fi abdan. Jamaah fisiknya. Ini dengan apa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yaitu bersatu di atas penguasa yang sah, sama-sama menaati. Itu yang kedua, wasama'i watta'ah. Mendengar dan taat. Ini juga dalam rangka untuk jamaah. Bersatu fisiknya dengan mendengar dan menaati pada penguasa. Ini enggak bisa panjang ya penjelasannya. Yang ketiga, wal hijrah. Hijrah. Yang keempat, wal jihad fi sabilillah. Wa innahu man kharaja minal jama'ah kida syibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi illa ayyuraji'a. Barang siapa yang keluar dari jama'ah satu jengkal saja, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, illa ayyuraji, kecuali dia kembali lagi. Masalah makna jamaah ini ada 2. Antum bisa lihat Sarah Wasitya Syekh Saleh Al-Syekh, ada di maktabah saya tadi pagi lihat. Silakan dirujuk ke sana. Besok saya tanya. Naam. Beliau menjelaskan jamaah ada 2. Naam, fiddin wa fi badan. Naam. Silakan. Naam. Dan kitab-kitab yang lain. Ada kitabnya di maktabah. Saya ada enggak panjang lebar. Wa man dabi da'watil jahiliyah fa huwa min jusad jahannam. Barang siapa yang menyeru seruan jahiliyah. Nah, ini antum bisa lihat di dalam risalah jahiliyah. Masalah jahiliyah, sana banyak seruan-seruan jahiliyah. Barang siapa yang menyeru seruan jahiliyah, wa huwa min jusal jahannam. Jusa ini bisa 2 makna, bisa maknanya kumpulan. Naam. Yaitu jamak dari jaswah atau juswah. itu majumia, apa yang terkumpul, apa yang terhimpun. Nah, maka dia termasuk terkumpul di jahannam. Ini mana yang pertama. Yang kedua, jusa, jamak dari jaza, yaitu qa'ada ala rijlain atau jalasa ala rukbatain, orang yang duduk di atas kedua lututnya. Nah, ini kayak seperti antum duduknya di atas kedua lututnya. Nah, barang siapa yang menyeru surat jariyah, maka dia akan berlutut di jahannam wal'iyadubillah. Qadu ya Rasulullah wa in shalla wa sama. Ya Rasulullah, walaupun dia salat dan puasa. Faqala wa in shalla wa sama. Walaupun dia salat dan berpuasa, kalau dia keluar dari jamaah, maka dia akan mati jahiliyah atau akan lepas dari Islam. Tapi ini pembahasan sendiri ya. Naam. Silakan merujuk. Wa za'ima annahu muslim, walaupun menyangka dia muslim. Wad'u al-muslimin bi asma'ihi, maka serulah kaum muslimin dengan nama-nama mereka, nama Islam. Bal bima sammahullahu azza wa jalla al-muslimin wal mu'minin ibadallah. Bahkan serulah mereka dengan apa yang Allah telah memberi nama mereka, muslim, mukmin, ibadallah. Umum. Naam. Sekarang kotak-kotak manusia berkelompok-kelompok, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing mempunyai nama sendiri-sendiri. Naam. Allahul musta'an. Ini bukan nama Islam lagi. Bukan nama yang kembali kepada Islam, bukan nama yang kembali kepada mukmin, tapi nama yang kembali pada kelompoknya atau pada pendiri kelompoknya atau pada amaliyah tertentunya. Allahul musta'an. Adapun nama yang kembali kepada muslim, dan itu disebutkan dalam nas seperti ahlus sunnah wal jamaah, itulah makna yang kembali kepada kaum muslimin. Firqatun najiyah, ini makna yang kembali kepada kaum muslimin. Taifatul Mansurah, ini nama yang kembali pada kaum muslimin. Dan ini disebutkan dalam nas, maka ini dibolehkan. Ataupun nama-nama yang lain yang kembali kepada pendirinya, kembali kepada amal tertentunya, maka ini bukan nama dari Islam. Dan itu akan membawa kepada hizbiyah, walanya kepada wala kelompoknya, loyalnya bukan kepada Allah dan Rasulnya. Wala'iyadubillah. Alhamdulillah. Hada hadisun hasanun, ini adalah hadis yang hasan. Wasahid minhu fi hadil ayah, dan dalil ya, atau sahid hadis ini dalam ayat ini. Qawlihi wa innallaha halaqakum wa razaqakum wa buduhu wa la tusliku bi syai'a. Ini syahidnya. Sesungguhnya Allah menciptakan kalian, memberi rezeki pada kalian, maka beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Jangan menjadikan bagi Allah andada. Ini syahidnya. Afan, agak sedikit panjang karena hadisnya juga panjang, walaupun dengan sangat cepat membacanya. Wallahualam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, karena khawatir jangan sampai sudah minggu yang akan datang sudah masuk Ramadan, dan apabila malam Rabu yang akan datang sudah masuk Ramadan atau mendekati Ramadan, mungkin kita akhiri pelajaran Kitabut Tauhid malam ini. Kita akhiri pelajaran Kitabut Tauhid beserta sarannya Fathul Majid. Kita akhiri saja pada malam ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan setelah bulan Ramadan insya Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita, memberi taufik kepada kita, kita bisa memasuki bulan Ramadan dan diberi kemudahan untuk memperbanyak amal saleh, baik amalan badaniyah, sholat, zikrullah, qiraatul Quran, dan yang lainnya, maupun amalan maliyah, bersedekah dan yang lainnya, dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ajr di sisi Allah. Mungkin yang bisa kita sampaikan, wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka li Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.